إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة حفظني وحفظكم الله. الحمد لله masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia berbagai macam nikmat. Di antara nikmat yang teragung adalah istiqamah alal iman, alal Islam wal iman. Dan yang lebih khusus lagi adalah istiqamah ala sunnah. Anugerah yang agung ini, kapan saja bisa Allah Subhanahu wa taala mencabutnya, manakala tidak disyukuri oleh siapa-siapa yang telah dipilih untuk mendapatkannya. Oleh karenanya, hendaklah kita terus mengenali nikmat ini sebagai suatu yang agung, lalu berusaha untuk mensyukurinya, memuji, menyanjung Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkannya dan menjadikan sebagai sarana untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Karena itulah hakikat sebuah syukur yang tidak hanya sebatas ungkapan lisan. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang bersyukur, yang kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberitakan sedikit hamba-hamba Allah yang bersyukur. Khonafillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pelajaran kita membaca hadis-hadis yang sahih dari kitab Al-Adabul Mufrad. Kita masuk kepada babu husnil khuluq. Bab husnul khuluq. Baiknya budi pekerti, bagusnya tingkah laku perilaku. Dibawakan di sini hadis dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. An Abi Darda radhiyallahu taala anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min syai'in fil mizani asqalu min husnil khuluq. Kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangannya daripada akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, akhlak yang bagus. Hadisnya pendek, namun sungguh hadis yang agung, yang hendaknya kita menghafalnya sebagai bekal untuk kita beramal dengannya, sekaligus sebagai pemompa semangat agar kita senantiasa memperbaiki tingkah laku, perilaku, budi pekerti sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh syariat, akhlak yang terpuji. Al-khuluq itu dikatakan ad-din wa tab' wa sajiyah. Ad-din at-tab' wa sajiyah. Wa haqiqatul khuluq annahu li siratil insan al-batiniyah. Ad-din, sesuatu yang dianut. Tab' tabiat, pribadian, dan sesuatu yang melekat pada diri seseorang, di mana hakikat dari al-khuluq ini gambaran pada diri seseorang yang bersifat batiniyah. Akhlak lebih menggambarkan atau perwujudan dari apa yang ada pada diri seseorang secara batiniyah. Wa hiya nafsuhu wa awsafuhu wa ma'aniha al-mukhtassah biha. Ini kita baca dari kitab Syarah Al-Abul Mufrad Syekh Muhammad Sa'id Ruslan. Tanukil. Yaitu jiwanya, sifat-sifatnya, karakternya, dan apa yang terkandung di dalamnya yang secara khusus. Nah, jadi akhlak ketika dibicarakan apa itu, maka yang muncul adalah sifat-sifat atau keadaan jiwa seseorang dan semua yang tergambar, terkait, termaknakan darinya secara khusus. Makanya ketika diwujudkan dalam bentuk terperinci, akhlak disebutkan ada yang terpuji, ada yang tercela. Perilaku, sifat seseorang ini yang muncul, misalkan sombong. Sombong itu lahir dari sesuatu yang ada di dalam jiwa seseorang. Kemudian hasad dan seterusnya. Nah, kemudian lahir pada praktek anggota badan, muncul dengan sifat sombong tadi, perilaku-perilaku yang mengiringinya dalam bentuk tutur kata, ya, dalam bentuk perbuatan anggota badan dan yang seterusnya. Hasad pun demikian. Nah, akhlak yang terpuji, rendah diri, rendah hati. Nah, tawadhu, kemudian jujur, dan yang seterusnya. Walil khuluqi wal khalqi awsafun hasanah wa qabihah. Pada perilaku, budi pekerti, tingkah laku, dan juga aktivitas fisik secara jasmani, itu ada memiliki sifat-sifat yang baik dan ada memiliki sifat-sifat yang tercela. Wasawab wal iqab juga akan bisa mendatangkan ganjaran, bahkan juga bisa menjadi penyebab seorang mendapatkan hukuman. Mimma yatalaqani bi awsafis suratil batinah aktsar mimma yatalaqani bi awsafis suratil zahirah. Dari apa yang terkait dengan sifat-sifat pribadian seseorang yang bersifat batiniah, itu lebih dominan daripada apa yang terkait dengan sifat-sifat dalam bentuk jasmaniah seseorang. Nah, sebelum kita baca masuk pada penjelasan Syekh Zaid rahimahullah ta'ala dari hadis ini, ada beberapa faedah yang tulis ma yu'khadh min al-hadis. Yang pertama, isbatul mizan, penetapan adanya al-mizan, bab al-iman. Seorang mukmin hendaknya meyakini tentang adanya al-mizan. Satu di antara apa yang mesti diyakini dari rangkaian keimanan seorang terhadap hari akhir, ketika telah menyatakan mukmin beriman, yang dia harus beriman dengan rukun-rukunnya. Satu di antaranya adalah beriman dengan jamul akhir. Di antara yang ada pada sekian persoalan-persoalan, sekian perkara-perkara yang ada terkait dengan jamul akhir adalah al-mizan. Dengannya kemudian akan ditimbang al-hasanat atau sayyiat pada hari kiamat nanti. Ditimbang amal-amal kebaikan dan amal-amal kejelekan. Ditimbang catatan-catatan kebaikan, catatan-catatan kejelekan. Nah, bahkan ditimbang pelaku-pelaku. Disusun beberapa riwayat yang menyebutkan tentang amal-amal yang ada, yang akan ditimbang pelaku-pelakunya, catatan-catatannya. Mana yang dominan dari yang baik dan juga yang buruk. Yang kedua, ma'lum, telah diketahui bahwasanya yang telah lewat di dalam penetapan akidah, amal itu telah datang nas-nas yang menunjukkan akan ditimbang. Demikian pula sahaifuhu, lembaran-lembaran catatannya. Wakadil amil, demikian pula pelaku-pelakunya. Itu yang telah kita sebutkan tadi. Jadi faedah yang kedua. Dijelaskan oleh Syekh Zaid rahimahullahu ta'ala fi hadal hadis targhibun minan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li kulli muslimin wa muslimatin ay yakunu min ashabil akhlaqil hasanah. Pada hadis ini terdapat terghib, dorongan, minan nabi, dari nabi sallallahu alaihi wasallam, li kulli muslimin, bagi setiap individu muslim, wa muslimatin, dan juga muslimah, ayyakunu, hendaknya mereka menjadi golongan orang-orang yang berbudi pekerti yang luhur, berakhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Wa qad a'atallahu nabiyahu alaihi salatu wassalam akmal al-akhlaqi. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan, memberikan kepada nabinya alaihi salatu wasalam akhlak budi pekerti yang sempurna. Wa asna alaihi bidzalik, dan Allah telah memuji terhadap beliau alaihi salatu wasalam dengan perkara tersebut, fi qalihi ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkau berada, benar-benar berada di atas akhlak yang agung, budi pekerti yang luhur. Nah, wa su'ilat ummul mu'minina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام فقالت كان خلقه القرآن. Dan telah ditanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha tentang kepribadian, budi pekerti, akhlak Nabi alaihi salatu wasalam, maka beliau menyatakan kana khuluquhu al-Qur'an, adalah akhlaknya beliau alaihi salatu wasalam al-Qur'an. Nah, ai ya'tamiru biawamirihi wa yantahi 'an nawahihi. Beliau tidak keluar dari aturan-aturan Al-Qur'an, baik dalam seputar perintah-perintah maupun larangan-larangan. Nah, tidak memerintah kecuali dengan apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an, dan tidak pula melarang kecuali apa yang ada larangannya dari Al-Qur'an. Demikian pula tidak menjalankan sesuatu kecuali yang ada perintahnya dalam Al-Qur'an, dan berhenti dari apa saja yang dilarang dari Al-Qur'an. Yuraghib fi ma raghaba bihi. Dan juga beliau mendorong dengan apa-apa yang ada, Al-Qur'an itu telah mendorong. Wa yurahhibu bima rahaba minhu, demikian pula ketika mencegah, memperingatkan orang ya dari perkara-perkara yang perlu untuk diperingatkan, juga sesuai dengan apa yang peringatan itu telah ada datang dari Al-Qur'an. Nah, dan ini sungguh satu kenikmatan ketika seorang dia belajar ilmu agama, mengambil sumbernya dari Al-Qur'anul Karim, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan pemahaman para salaf, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan sungguh kita tahu bahwasanya dengan demikian ini, orang yang paling berakhlak adalah ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa demikian? Karena ahlu sunnah wal jamaah tentunya mereka orang-orang yang paling ihtimam terhadap Al-Quran dan Sunnah, terhadap fahmus salaf. Ketika Rasulullah SAW menyatakan khairukum ahasinukum akhlaqa, yang terbaik di antara kalian adalah yang paling mulia akhlaknya, tidak ada jalan lain kecuali agar seorang untuk bisa menjadi yang paling baik akhlaknya, ya tentunya paling dekat terhadap Al-Quran, terhadap Sunnah, dan terhadap pemahaman salaf saleh. Ini agar kita paham. Dan juga orang lain, manusia, mereka juga paham. Tidak ada kombinasi di dalam upaya menjalankan agama untuk menjadi sempurna dengan cara menggabungkan akidah dari salaf, akhlak dari sufi, kemudian apa lagi? Hah? Muamalah dari khawani, kemudian pergerakan dari haraki, lengkap. Ketika mencoba membuat kombinasi semacam ini, maka satu, mereka telah menuduh ya ahlu sunnah. Dalam hal ini mereka-mereka yang betul-betul ihtimam terhadap sunnah, dimulai dari generasi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, sampai bawah kadang-kadang para ulama ahlu sunnah yang berusaha untuk ihtimam tamassuk. Dengannya dianggap tidak sempurna di dalam menjalankan agamanya. Nah dianggap akhlak yang paling baik akhlaknya kaum sufi. Ya. Selalu berbuat baik. Bahkan tidak ada di sana upaya ingkarul mungkar. Yang penting mengajak orang kepada kebaikan-kebaikan. Ketika ada satu pihak yang memperingatkan dari satu kejelekan, kejelekan yang paling besar yaitu kesyirikan, jangan berbuat syirik. Ini dianggap bertentangan dengan akhlak. Nah. Ketika berbicara tentang syirik, dianggap kaku, tidak berakhlak. Ketika berbicara tentang bid'ah, dianggap keras, tidak berakhlak. Nah. Padahal akhlak itu merupakan perwujudan daripada Al-Qur'anul Karim yang telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan nyata dan telah dilihat, disaksikan, dipelajari dan telah diambil, diwarisi oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ukurannya ini. Sehingga praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memerintah, di dalam melarang, di dalam menganjurkan, mendorong, di dalam peringatkan, itu semua itulah akhlak yang paling baik. Jadi tidak benar kalau dikatakan yang berakhlak itu yang selalu lemah lembut. Ya. Atau orang Jawa bilang itu, saking baiknya orang Jawa, kalau dipukul ngasih uang. Nah. Itu ada istilah dalam orang Jawa apa? Mas Ali? Ya. Orang Ambon. Apa Bartomo? Dipukul ngupai. Apa namanya? Iya. Oh, dipukul ngasih uang. Itu saking baik akhlaknya. Ya. Lo diinjek kakinya. Maaf Pak, kaki saya keinjek. Yang keinjek yang minta maaf. Itu saking baiknya. Bukan seperti itu. Nah, ukurannya bukan sekedar apa yang bisa diterima oleh perasaan untuk dikatakan akhlaknya paling baik, akhlaknya terpuji, tapi harus sesuai dengan Al-Quran. Rasulullah SAW sudah kana khuluqul Quran. Nah, yang telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innaka ala khuluqin azim wa innaka ala khuluqin azim. Sudah Rasulullah SAW. Nah. Ada waktunya memaafkan, ada waktunya menghukum. Ada waktunya memerintah, ada waktunya melarang. Ada waktunya mendorong, ada waktunya memperingatkan. Jadi begitulah praktek menjalankan agama. Nah. Karena terkadang apalagi sekarang ini sedang diusung satu penggambaran tentang Islam. Ketika muncul Islam radikal dengan kiprahnya yang betul-betul tidak sesuai dengan apa yang mereka sandang berupa atribut-atribut sunnah. Mengerikan. Muncul di satu sisi pembanding yang berusaha untuk melawan kelompok ini, sehingga berusaha untuk menampilkan Islam yang selalu rahmat. Nah, Islam yang selalu toleran, Islam yang tidak pernah bertentangan dengan apapun. Ya. Apa saja ditolerir, sehingga masuk semua berdakwah agar bisa diterima. Orang senangnya wayang kulit, dakwah dengan wayang kulit. Ya. Katanya untuk menggambarkan bahwa Islam rahmatan lil alamin. Sehingga muncul Islamnya Islam orang Nusantara. Orang Nusantara sukanya wayang kulit, ya sudah Islam pakai wayang kulit. Katanya pendawa lima, ada lima. Pendawa lima itu maksudnya Ya. Rukun Islam ada 5. Ya. Begitu. Ada pusaka namanya Jamus Kalimah Sodo. Ini dakwahnya mereka. Itu katanya kalimat syahadat. Semuanya cocokkan dengan na'udzubillah. Padahal sudah jelas. Orang tidak usah belajar agama, sudah tahu wayang itu jalurnya dari ajaran Hindu. Hindu sudah. Tidak ada Islamnya sama sekali. Nah, pakai gamelan, pakai apa saja yang sesuai dengan selera, yang enak. Ini untuk membandingi satu bentuk yang katanya kaku, keras, kasar, bengis, dibandingi dengan bentuk Islam yang seperti ini. Ini namanya ifrat dan tafrit. Ahlu sunnah tidak kesini, tidak kesitu. Berada di atas Al-Quran, di atas sunnah, di atas fahmus salaf. Nah, dan ini nikmat, nikmat yang luar biasa ketika kita dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala Islam dengan prinsip ini. Al-Qur'an wasunnah ala fahmi salafil ummah, nikmat yang luar biasa. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah taufik kepada kita, kita berislam dengan versi ini, berislam dengan versi ini, naudzubillah. Kita sudah berusaha untuk yakin. Nah, beramal dengannya, ternyata yang ini jauh dari akhlak, yang ini jauh dari akhlak, jauh dari Islam, jauh dari Islam. Nah, maka ini yang kita sebutkan tadi, syukur ketika Allah berikan hidayah kepada kita, kita bisa terbuka ya tentang apa yang ada di dalam Islam ini secara sumber Al-Quran, bagaimana prakteknya pribadi Rasulullah SAW, lalu bagaimana memahaminya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Dan saking getolnya orang-orang ini mempropagandakan tentang bentuk Islam ya, agar sesuai dengan Nusantara tadi, jangan Islam yang versi Arab. Jadi ada Islam versi Arab, ada Islam versi non-Arab. Nah, berarti yang enggak mau pakai Islam Arab, ya jangan pakai Quran. Qurannya Quran bahasa Arab. Ya, hadisnya hadis bahasa Arab. Para ulama, dari para ulama terdahulu yang orang-orang ajam, yang orang-orang Andalus, orang-orang Eropa itu, tulisan buku-bukunya bahasa Arab. Ya, kalau mau dipisah Islam dengan Arab, tidak bisa. Nah, saking berusaha dengan keras dan berusaha semaksimal mungkin, akhirnya keluar ucapan, jangan mengambil hukum dari Al-Quran. Hukumnya tidak boleh. Tidak boleh mengambil hukum dari Al-Quran. Apa alasannya? Pertama, kalian baca Quran aja belum bisa. Satu, gimana mau ngambil hukum? Ya tidak bisa, harusnya diajari. Yang pertama. Yang kedua, kalau ngambil hukum dari Al-Quran itu bisa kena racun. Astagfirullah. Al-Quran ada racunnya. Ini kiai yang ngomong pakai sorban di hadapannya kaum muslimin. Iya. Apa contoh racun? Dibacakan hadis, ayat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya. Coba baca ayat ini, katanya Islam sudah sempurna, enggak boleh ditambah, enggak boleh dikurang. Ini namanya racun. Allahu akbar. Yang enggak racun apa? Ya Islam ini dipakai apa saja, yang penting labelnya Islami. Kalau Islam sempurna, enggak boleh ditambah, enggak boleh dikurang, memahami seperti itu, itu katanya kena racun Al-Quran. Allah musta'an. Ini sedang gencar. Sedang gencar. Allah musta'an. وَيَتَحَلَّ بِمَا فِيهِ مِنَ الْفَضَائِلِ, dan berhias dengan apa saja yang ada di dalam Al-Quran itu berupa keutamaan-keutamaan. وَيَعْتَبِرُ بِهَا وَيَعْتَبِرُ بِمَا فِيهِ مِنَ الْقَصَصِ وَالْأَمْثَالِ, juga mengambil i'tibar, mengambil pelajaran dengan apa saja yang ada di dalamnya berupa kisah-kisah dan juga contoh-contoh. Wa husnul khuluq yakunu bil qawli wal wa yakunu bil fi'l. Wa husnul khuluq yakunu bil qawli wa yakunu bil fi'l. Dan bagusnya akhlak itu terwujud bisa dengan ucapan dan juga dengan perbuatan. Ucapan dan perbuatan ini menjadi simbol yang paling nampak untuk mendeteksi seorang itu bagaimana akhlaknya. Apa saja yang keluar dari lisannya, itulah yang akan menggambarkan apa yang ada di dalam hatinya. Karena teko itu, ini gelas, kalau dituang, tidak mungkin keluar kecuali isinya. Ya, orang tidak akan ngomong apa ini itu dan sebagainya kecuali dengan apa yang di dalam batinnya. Meskipun ada orang-orang munafik yang izharul khair wa ibtanu syarr, menampakkan yang baik, menyembunyikan yang jelek. Tapi gambaran ini akan menjadi ukuran paling pertama. Kemudian tingkah laku, perbuatan-perbuatan. Bagaimana matanya, bagaimana tangannya, kakinya, dan seterusnya, aktivitas jasmaninya dia. Itu akan menjadi gambaran akhlak. Wa yakunu husnul khuluq fima ta'allaqu bi huquqillah bi adaiha 'ala akmalil wujuh. Dan akhlak yang baik itu bisa diwujudkan atau terwujudnya dengan apa yang itu terkait dengan hak-hak Allah, dengan menunaikannya sesuai dengan bentuk penunaian yang tersempurna, yang paling sempurna. Wa yakunu fima ta'allaqu bi huquqil khalqi, juga diwujudkan dengan apa yang terkait dengan hak-hak makhluk. Bi husni ta'amuli ma'hum jumlatan wa tafsila, dengan baiknya bermuamalah, berinteraksi bersama mereka, baik secara global maupun secara terperinci, bil aqwali wal af'al, dengan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan. Makhluk meliputi manusia, hewan-hewan, dan yang lainnya yang ada di sekitarnya, semua masing-masing memiliki hak dan memiliki posisi untuk diberikan kepada mereka perilaku-perilaku, tingkah laku. Juga manusia dengan sekian macamnya itu masing-masing juga punya posisi-posisi. Dari kalangan manusia ada mereka adalah para orang tua, orang tua masing-masing. Dan juga ada di antara mereka orang tua yang lebih mulia, lebih tua umurnya. Ada di antara para orang tua yang kedudukannya adalah mereka para ulama, orang-orang alim. Ada di antara orang tua yang mereka adalah para guru-guru yang mengajari kita posisinya. Memiliki kekhususan untuk bermuamalah, berinteraksi kepada mereka semua. Kemudian di antara manusia ada yang selevel, teman, kerabat, sejawat, teman-teman yang memiliki hubungan muamalah dalam hal usaha, dalam hal jual beli, kemudian ta'awun. Di antara manusia ada yang mereka adalah anak-anak. Dari kalangan anak-anak ada anak sendiri, ada anak didik, ada anak-anak yang sifatnya mereka lebih muda umurnya. Dan dari kalangan manusia ada yang paling tinggi untuk ditunaikan haknya, yaitu Rasulullah SAW, agar berakhlak menunaikan kepada beliau alaihissalatu wassalam. Ya. Jadi kalau diurutkan, hak Allah, seorang itu berakhlak kepada Allah. Kemudian berakhlak kepada Rasulullah SAW. Kemudian berakhlak kepada orang tua. berakhlak kepada ulama, berakhlak kepada orang-orang yang lebih tua secara umur, dan berakhlak dengan yang seterusnya. Nah, secara muamalah. Lidza jaa fihi hadzal fadlu al 'adzim wal ajrul kabir. Oleh karenanya telah datang tentangnya keutamaan yang agung dan ganjaran yang besar tersebut. Bahwa qaulun Nabi alaihi salatu wasalam, ma min syai'in fil mizan asqalu min husnil khuluq, tidak ada dari sesuatu yang lebih berat pada timbangan di hari kiamat kecuali akhlak yang terpuji. Nah, berakhlak lebih luas. Dia berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berakhlak kepada orang tua, berakhlak kepada para ulama, dan seterusnya. Ini semua kalau diterapkan, semuanya akan menjadi sesuatu yang paling berat nilai timbangannya pada hari kiamat. Nah, dari itu semua meliputi berakhlak dengan lisan, berakhlak dengan perbuatan anggota badan, berakhlak dengan hati. Yang tadi kepada Allah, kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, kepada orang tua, kepada para ulama dan seterusnya. Ini diwujudkan dengan lisan, dengan anggota badan, dengan harta, dan dengan apa yang ada di dalam hati. Nah, wahia da'watu minan nabi alaihi salatu wasalam sarihatan fi ayatakhallaqal muslimun wal muslimat bi ahsanil akhlaq. Ini seruan Nabi alaihi salatu wasalam yang begitu terang-terangan untuk mengajak kaum muslimin dan muslimat agar berakhlak dengan akhlak yang terbaik. Wala yumkin ayakuna al-'abdu dha khuluqin hasanin illa yakuna lahu inayah bi kitabillah nama sahihi sunnati rasulillah sallallahu alaihi. Tak mungkin ada orang dia bisa berakhlak dengan akhlak yang baik kalau dia tidak memiliki kesungguhan di dalam memperhatikan apa yang ada di dalam kitabullah dan apa yang ada di dalam sunnah yang sahih dari sunnah rasulullah sallallahu. Tak mungkin tidak belajar Quran, tidak belajar sunnah, akan menjadi orang yang berakhlak mulia. Nah, meskipun di sana ada orang-orang yang memang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semenjak lahirnya bekal akhlak yang terpuji, namun beda ya tingkat dari keutamaannya dengan apa yang sudah diupayakan oleh seseorang untuk membentuk kepribadian dirinya sesuai dengan apa yang di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam As-Sunnah. Nah, karena bisa jadi ketika seorang dibekali dengan akhlak, dengan perilaku identik, atau dia itu tabiatnya cenderung kepada yang baik, tidak bernilai ibadah. Karena kebetulan. Memang orangnya baik, tapi bisa jadi tidak bernilai ibadah. Kenapa? Karena memang ya dia bisa seperti itu. Dia suka senyum dengan orang, dia suka menyapa orang lain, dia suka membantu orang. Ya seperti ini banyak. Bukan hanya pada orang yang belajar sunnah, tapi belum tentu itu bernilai ibadah. Berbeda ketika seorang belajar Quran, belajar sunnah, belajar pemahaman salaf, semua yang dilakukan aktivitasnya diniati ibadah. Nah, lian al-akhlaq al-hasanah tu'khadhu min hadaini thaqalain al-'azimain, Al-Qur'an Al-Karim was-Sunnah As-Sahihah. Karena akhlak yang baik itu bisa diperoleh, bisa diambil dari dua sumber yang agung, ya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Wafi doa ilma'asur, dan usaha seseorang selain dia berusaha untuk menerapkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam sunnah dengan pemahaman salafus saleh, juga berusaha untuk memohon kepada Allah agar upayanya itu betul-betul mendapatkan bimbingan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu doa, Allahumma antal malik la ilaha illa anta. Anta rabbi wa ana 'abduka talamtu nafsi wa atraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'a. Innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, Engkau lah al-malik. Yang tidak ada ilah yang hak kecuali Engkau. Engkau lah Rabbku dan aku hambamu. Aku telah mendzalimi diriku dan aku telah tahu dosaku. Maka ampunilah dosa-dosaku seluruhnya. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa itu kecuali Engkau. Nah, syahidnya yang ini. Wahdini di ahsanil akhlak. Dan berikanlah hidayah kepadaku untuk memiliki akhlak yang paling baik. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah, taufik untuk seorang bisa berakhlak yang terbaik kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha. Dan hilangkan dariku akhlak-akhlak yang jelek. La yasrif anni sayyi'aha illa anta. Tidak ada yang bisa menghilangkan budi pekerti atau perbuatan atau perilaku yang jelek, akhlak yang buruk, kecuali Engkau. Nah, tulis, dihafal. Tulis. Ada di situ? Ada. Tulis. Ada di situ? Nah, tulis. Allahumma antal malik. La ilaha illa anta. Anta rabbi. Atau mau praktis, Ustaz Mukhafi cari posting. Daripada nulis nanti salah. Tulis Ustaz Mukhafi posting. Ya. Selasa depan setor. Nah, untuk antum itu doanya. Anda cuma ingin tahu sudah hafal apa belum. Kemudian ketika bercermin ada doanya, ya kan? Pernah bercermin? Ganteng enggak? Enggak. Ganteng enggak tuh? Ketika bercermin. Mbah, pernah bercermin? Pernah. Bercermin. Pernah. Ganteng enggak? Lus. Masa ganteng dulu? Apa doanya ketika bercermin? Bagus. Pak Ali, bacakan doa ketika bercermin. Berarti gak pernah bercermin ini. Ayo. Siapa Udaifah? Turahman. Allahumma kama ahsanta wajhi fa ahsin khuluqi. Jadi kita kalau bercermin itu, kita tuh ganteng. Memang begitu. Ya Allah, sebagaimana telah Engkau berikan kepadaku ya, sebaik-baik bentuk penciptaan, maka perbaikilah akhlakku. Kita sudah ganteng-ganteng, akhlaknya buruk. Nah, Allahumma kama ahsanta wajhi fa ahsin khuluqi. Nah, dua. Jadi PR-nya dua. Tambah satu lagi, Ustaz Mukhafi. Satu lagi? Apa dua dulu? Ya, barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Lahuna jazakumullahu khair walhamdulillahirabbil alamin.